Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi mawala. Wa ba'duh. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala fi kitabihi fikhil asma'il husna. At-tasi'u ikhbaru sallallahu alaihi wasallam annahu taraddud baina Musa alaihi salam wa baina rabbihi laylatal mi'raji bisababi takhfifis salat. Fayas'adu ila rabbihi ثم يعود إلى موسى عدة مرار وحديث المعراج مخرج في صحيحين وغيرهما قرأنا السادس والسابع قرأنا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ونصلي ونسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا الإخوة في الله kita lanjutkan pembahasan kitab Fiqhul Asmaul Husna. Kita masih dalam penjabaran nama Allah Al-Aliyyu Al-Muta'al Al-Aliyyu Al-A'la Al-Muta'al, yang semuanya bermakna Allah itu adalah Tuhan yang maha tinggi. Tinggi zatnya, tinggi segala macam sifat-sifatnya, ya, tinggi kekuasaannya takkan dapat dikalahkan. Kemudian Al-Imam Al-Allamah Syekh Abdul Razak Al-Badr Habibullah menjelaskan alangkah banyaknya bertaburan dalam Quran ayat-ayat yang menunjukkan Allah Jalla wa'ala Tuhan yang maha tinggi dengan berbagai macam ragam bentuk. Ada dalam bentuk, ya, informasi Allah bersemayam di atas arasy-Nya. Ada dalam bentuk naiknya segala makhluk-Nya ke atas, ya, naiknya makhluk-makhluknya seperti malaikat-malaikat ke atas. Kemudian naik juga kepada Allah perkataan-perkataan makhluk yang baik-baik, amalan mereka, ya. Kemudian juga penjelasan sebagian makhluk diangkat Allah kepadanya sebagaimana Isa bin Maryam. Kemudian penjelasan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang maha tinggi yang telah menurunkan Alkitab, ya, kepada Rasulullah SAW melalui Jibril. Kemudian berikutnya penjelasan bahwasanya Allah SWT Tuhan yang maha tinggi di langit, yang dalam sifat ancaman amin tum min fassama, apakah akan merasa aman dengan Tuhan yang di langit, jika dia mau dia akan tenggelamkan bumi kalian. Kemudian dalam bentuk, ya, tangan-tangan yang ditengadahkan kepadanya dalam berdoa, menunjukkan dia Tuhan yang maha tinggi di atas. Kemudian dalam bentuk isyarat, Nabi menunjuk dengan tangannya ke atas dalam peristiwa terbesar dalam Haji Wada, di hadapan 120 ribu sahabat. Dia menunjuk ke atas, ya Allah, sungguh aku telah sampaikan, saksikan. Yang kesembilan, ikhbaruhu sallallahu alaihi wasallam annahu taraddada baina Musa alaihi salam wa baina rabbih. Ya. Yang paling jelas ini, yang bahkan sebagian orang-orang merayakannya tiap tahun, yaitu peristiwa Mi'raj. Ya, herannya yang merayakannya tak tahu Allah di atas. Ya, bahkan mengingkari. Kita mengetahui bagaimana Rasulullah SAW dinaikkan ke atas, berjumpa dengan Allah Jalla wa'ala, berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia menceritakan dia pulang balik antara Musa dan antara Tuhannya. Baina Musa AS wa baina Rabbih. Lailatul Mi'raj, pada malam dinaikkannya Nabi ke langit. Sebab takhfifus shalah, karena, ya, Musa AS menginginkan agar Rasulullah kembali kepada Tuhannya. Naik ke atas. Meminta keringanan. Karena Musa begitu ingin kebaikan untuk umat Islam. Fa inna ummataka dha la tutiqu, ya Muhammad, umatmu tak mampu 50 kali sehari semalam. Laqad jarabtu bani Israel. Aku telah mencoba bani Israel. Mereka tak mampu. Mereka lebih kuat, postur tubuhnya lebih dahsyat, umur lebih panjang, mereka tak mampu. Mintalah kepada Tuhanmu, is'al rabbaka takhfif. Semoga diringankan dia. Naik Rasulullah kembali berjumpa Allah berkali hingga dari 50 menjadi 5. Dan hadis tentang Mi'raj Nabi dalam Sahih Bukhari Muslim. Entah kemana logika sehat orang-orang ahlu kalam yang menafikan Allah di atas. Kalau Allah tidak di atas, Nabi itu ke atas jumpai siapa? Allahu Akbar. Inilah logika yang berlebihan mendahulukan wahyu, akhirnya menjadi tumpul. Ya, logika ahlu kalam. Jangan katakan Allah di atas. Siapa yang ditemui Nabi di atas? Kalau bukan Allah di atas. Apa keistimewaan mi'raj Nabi ke langit sana? Kalau bukan berjumpa Allah, mengambil perintah salat. Apa keistimewaannya? Andai kata Allah di mana-mana, itu apa naik ke atas? Ya, walakin qawmun la yaqilun. Ya, walakinnahum qawmun la yaqilun. Karena mendahului akal, mendahulukan akal daripada wahyu, akhirnya hilanglah fungsi akal sehat. Allahu Akbar. Naam. Al-Ayashiru ikhbaru ta'ala ikhbaruhu ta'ala an fir'auna annahu ramus su'udi ila as-sama'i rama as-su'ud rama annahu rama as-su'ud ila as-sama'i liyattali'a ila ilahi Musa fayakdibuhu fima akhbaruhu min fayukadzibuhu fima akhbaruhu min annahu subhanahu fawqa as-samawat. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب أي إني لأظن موسى كاذبا فيما أخبر به من أن الله في السماء فمن نفى علو الله ففيه سبه من فرعون ومن أثبت علو الله فهو على نهج موسى عليه السلام ونهج جميع النبيين عليهم صلوات الله وسلامه. Yang kesepuluh, إخباره تعالى عن فرعون. الله menceritakan tentang Fir'aun, أنه راما as-su'uda ila sama. Fir'aun itu diceritakan Allah ingin naik ke langit. Lihat tali'a ila ilahi Musa. Kabarnya dia mau melihat mana Tuhan Musa. Yang dikatakan Musa di langit itu mana Tuhanmu, mau kulihat. Ya. Fayukadzibuhu. Ini adalah merupakan bentuk pelecehan. Fir'aun mendustakan Musa. Fima akhbarahu. Dengan apa yang diberitakan Musa, annahu subhanahu fawqa samawat. Musa memberitakan Allah di atas langit. Maka datanglah Fir'aun berkata kepada Haman, ya Haman, inilah dia. Ya, ayatnya, waqala Fir'aunu, berkatalah Fir'aun, ya Haman, wahai Haman. Haman adalah menteri Fir'aun. Pembisik yang terdepan. Ya, yang banyak membisikkan ke telinga Fir'aun kejelekan. Ya, banyak penguasa pembisiknya jelek. Yang paling jelek adalah Haman, pembisik Fir'aun. Sudah hampir Fir'aun mau beriman dengan Musa, Haman yang membisiki. Hei Fir'aun, relakah engkau turun pangkat dari Tuhan menjadi hamba? Tetap jadi Tuhan. Inilah Haman. Ya, berkata Fir'aun kepada Haman, ya Haman, ibniri sarhan, buatkan untukku tiang tinggi-tinggi. La'alli, ya, buat untukku mercusuar yang tinggi sampai ke langit. La'alli ablughul asbab, aku ingin sampai ke langit. Asbab as-samawat, ya, sampai ke langit. Fa'attali'a ila ilahi Musa, aku mau lihat mana Tuhan Musa yang dikatakan. Wa inni la'adhunuhu kahdiba, aku sungguh yakin Musa itu berdusta mengatakan ada Tuhan di langit. Wakadzalika zuyina li fir'auna su'amalihi, demikianlah dihiasi bagi Fir'aun kejelekan amalnya itu indah, wa sudda 'anil sabil, menghalangi orang dari jalan Allah dianggapnya indah. Wa ma kaidu Fir'auna illa fi tabab, tidaklah tipu daya Fir'aun kecuali dalam kehinaan, kekalahan. Berkata Syabd Razak, ay inni la'adhunnu Musa kadiban, makna ayat di atas ya, Fir'aun berkata aku menganggap Musa berdusta. Fima akhbara bihi min anna Allah fi sama, dengan apa yang diberitakan Allah di langit. Faman nafa'ulu Allah, barang siapa yang menafikan Allah Maha Tinggi dengan zatnya, fafihim syabahun atau fafihi syibhun min Fir'aun, dia begitu mirip dengan Fir'aun. Bahkan sepanjang sejarah yang pertama kali menolak Allah di atas itu Fir'aun, diikuti oleh ahlul kalam. Ya. Wa man athbata 'uluwa Allah, yang menetapkan Allah Maha Tinggi, fa huwa 'ala nahji Musa, sungguh dia berada di atas jalannya Musa alaihissalam, wa nahji jami'in nabiyyin, di atas jalan semua para nabi alaihim salawatullah salam alaih. Jadi yang menyatakan Allah tidak di atas aras bukan jalan nabi yang mereka ikuti. Jalan siapa? Fir'aun. Jalan Fir'aun. Allahu Akbar. Jelas ayatnya, jelas hadisnya. Yang tak jelas akal, tertutup dengan syahwat. Ya, seolah-olah mereka lah penterjemah resmi atas nama Tuhan, menafsirkan sifat-sifat Tuhan sekena hati mereka. Naam. فهذه الأدلة ونظائرها كثير في الكتاب والسنة، تضمنت إثبات علو الله تعالى، تضمنت إثبات علو الله تعالى وأنه عال على كل شيء وفوق كل شيء ولا شيء فوقه، بل هو فوق العرش المجيد كما أخبر بذلك عن نفسه وكما أخبر بذلك عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متقرر مجمع عليه بين سلف الأئمة الأمة وأئمة المسلمين. فهذه الأدلة ونظائرها، دليل semacam ini dan yang semisalnya كثير، banyak، في الكتاب والسنة، dalam Quran ada، dalam Sunnah pun ada. Tadammanat, semua dalil ini mengandung itsbata uluwillah, mencakup penetapan sifat Allah yang Maha Tinggi tabaraka taala. Wa annahu 'alin 'ala kulli syai', dia Maha Tinggi ya, tertinggi di atas segala sesuatu. Wa fawqa kulli syai'in, di atas segala sesuatu. Wa la syai'a fawqa, tak ada apapun di atas Allah, tak ada makhluk di atas Allah subhanahu wa taala. Bagaimana pula dikatakan Allah SWT diliputi oleh tempat? Tak ada di atas Allah apapun jua. Makhluk tertinggi arasy, di atas arasy tak ada makhluk. Tak ada kecuali apa? Allah belaka. Ya. Bukan Allah diliputi oleh tempat. Mustahil, Allah Maha Besar, dia pencipta tempat. Wala syai'a fawqahu bal huwa fawqal 'arsyil majid, dia di atas arsy yang agung. Kama akhbara bidzalika 'an nafsi, sebagaimana dia beritahukan tentang dirinya dalam 7 ayat dalam Qur'anul Karim. Wa kama akhbara bidzalika anhu rasuluhu, sebagaimana Rasulullah beritahukan. Wa huwa amrun mutaqarrarun mujma'un 'alaihi, ini adalah perkara yang telah tetap disepakati baina salafil ummah wa aimmatil muslimin, antara orang-orang terdahulu dari generasi salaf dan para ulama-ulama kaum muslimin, sepakat mereka. Hanya ahlul kalam saja yang keluar daripada kesepakatan ini karena akal mereka menganggap mustahil Allah Maha Tinggi. Konsekuensinya berarti dia dalam satu arah, konsekuensinya berarti dia ya diliputi tempat, konsekuensinya banyak konsekuensinya. Konsekuensinya hilanglah akal sehat mereka dan fitrah mereka yang lurus. Tapi kadang-kadang dalam kondisi tertentu fitrah itu tak bisa mereka ingkari. Sebagaimana Al-Juwayni mengatakan, hayyaran al-Hamadani, ketika Hamadani, seseorang dari Hamdan kabilah, ya, berkata kepada Al-Imam Al-Juwayni rahimahullah, Imam Al-Haramain, yang dia begitu kuatnya menyebarkan akidah Al-Kalam. Kata dia, "Hai Imam, tak usah pusingkan kami dengan apa yang kau ucapkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Tolong ajarkan kami mengingkari fitrah kami tatkala mengedahkan tangan ke langit, mengangkat kedua tangan ini. Ajarkan kami gimana caranya supaya kami berdoa enggak seperti gini." Ya. Fitrah kami ini menuntut Tuhan Allah yang Maha Tinggi di atas. Kami angkatkan tangan kami. Subhanallah. Pengemis itu begini, kan dia lebih rendah kepada pemberinya. Tak ada pengemis gini minta. Merendah. Kalau bisa duduk di bawah. Kalau bisa sambil tergeletak. Ya. Subhanallah. Tinggi itu kemuliaan. Syarafun. Kalau Allah tinggi kemuliaan itu syarafun bagi makhluk, apalagi dengan Allah Jalla wa'ala. Ada ruang VIP di bawah. Ya, di stadion-stadion tinggi, VIP-nya tempat yang tinggi, istimewakan. Ya. Tentunya Allah lebih sempurna daripada perumpamaan makhluk, walillahil matsal a'la. Raja itu di mana bersemayamnya? Apakah di bawah? Di atas. Subhanallah. Di atas. Orang secara fitrah mengatakan yang di atas itu lebih utama, lebih tinggi. Itu dalam ya makhluk, bagaimana dengan Allah Jalla wa Ala. Subhanahu wa taala. Naam. Qala Abu Nasr As-Sijzi rahimahullahu fi kitabih Al-Ibanah, wa a'immatuna ka Sufyan ats-Tsauri wa Malik bin Anas wa Sufyan bin Uyainah Muhammad ibn Salama, Muhammad ibn Zaidin, wa Abdullah ibn al-Mubarak, wa Fudail ibn Iyad, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawai, muttafikuna ala anna Allah subhanahu bidatihi fawqal arshi, wa anna ilmahu bikulli makanin. Qala Abu Nasr As-Sijzi rahimahullah. Abu Nasr As-Sijzi berkata dalam kitabnya Al-Ibanah, wa a'immatuna, dan para ulama-ulama kami, ka Sufyan ats-Tsauri, contohnya Sufyan ats-Tsauri, ya, wa Malik ibn Anas, contohnya Malik bin Anas, wa Sufyan ibn Uyainah, contohnya Sufyan bin Uyainah, wa Muhammad ibn Salama, contohnya Hammad bin Salama, ya, wa Hammad ibn Zaid, Hammad ibn Zaid, wa Abdullah ibn Mubarak, Abdullah Mubarak, wa Fudail ibn Iyad, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq bin Rahawai atau Rahawai. Semua mereka muttafiqun, sepakat ala anna Allah subhanahu bidzatihi, Allah itu di atas ya dengan zatnya, fawqul arsh, di atas arsnya, wa anna ilmahu bikulli makan, dan ilmunya meliputi segala tempat. Ini kesepakatan siapa? Para ulama-ulama tabi'in. Ya. Dan tabi'u tabi'in. Mereka sepakat. Imam Ahmad sepakat. Abdullah Mubarak, Fudail bin Iyad, Hammad bin Salamah. Dua Sufyan. Sufyan bin Uyainah di Mekah, Sufyan Ats-Tsauri di Syam. Ya. Semua sepakat. Ishaq bin Rahawai. Ini ulama-ulama besar. Bahkan ulama-ulama yang dikenal dengan imam yang empat. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Semua sepakat pula. Naam. Wal-imanu bi'ulullahi ala khalkihi yuwarithul abdu ta'ziman lillahi. Yurithu. Yurithul abdu ta'ziman lillahi wa zullan bayna yadayhi. Yurithul abda. والإيمان بعلو الله على خلقه يورث العبد تعظيما لله وذلا بين يديه وانكسارا له وتنزيها له عن النقائص والعيوب وإخلاصا في عبادته وبعدا عن اتخاذ الأنداد والشركاء. قال الله تعالى: ذلك بأن الله هو الحق وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. وَقَالَ تَعَالَى: قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. Berkata Syekh Abdul Razzaq Al-Badr hafizahullah, iman dengan ketinggian Allah di atas makhluknya, yurithul abda ta'ziman, akan membuat seorang hamba ya benar-benar mengagungkan Allah, ta'ziman lillah, wa dhullan baina yadayh, keimanan hamba Allah Tuhan Maha Tinggi membuat hamba benar-benar mampu seutuhnya mengagungkan Allah ya, dan dengan hal tersebut mampu menghinakan dirinya di hadapan Allah, di hadapan kebesarannya, wa tanzihan lahu 'anil naqa'is wal 'uyub, ya, mampu membuat seorang hamba benar-benar menjauhkan Allah dari segala macam bentuk sifat-sifat ya kurang yang tak sempurna bagi Allah, dari segala macam aib yang ditujukan kepada Allah, wa ikhlasan fi ibadatih, akan mampu membuat hamba benar-benar murni tulus beribadah hanya kepadanya. Dia tahu Tuhan yang Maha Tinggi, tak terjamah. Adapun Tuhan-Tuhan selain Allah yang disembah, para penyembahnya Tuhan yang terjamah. Ada Tuhan yang diikat, diseret, dipaku tangannya, dinaikkan ke tiang salib. Ya, menurut versi mereka tentunya. Tuhan yang terjamah. Ya, terjamah dengan tangan. Bukan sekedar terjamah, terzalimi. Apa dosanya, apa salahnya? Dibunuh, Tuhan terbunuh. Tak mampukah dia melawan hamba-hambanya? Alangkah naifnya menyembah Tuhan yang lemah. Subhanallah. Ya, Tuhan terbunuh, terjamah makhluknya. Ya, dikepung, diseret, dirantai. Diletakkan kawat berduri di atas kepalanya, menghiasi kepalanya, menggantikan mahkota raja. Tuhan yang minta-minta ampun, ya, Tuhan yang menjerit meminta kepada Tuhan yang lebih besar darinya, Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan saya? Inikah yang layak disembah? Tuhan terjamah. Tuhan yang Maha Tinggi pun biarkan putranya disembelih atau disiksa atau dibunuh. Tak mampukah dia selamatkan putranya? Allahu Akbar. Alasannya menebus dosa umat manusia. Apakah Tuhan mengorbankan diri untuk menebus dosa-dosa manusia, yang salah manusia dia mengorbankan diri? Tak mampukah Tuhan yang Maha Kuasa mengampuni orang tanpa dengan merelakan putranya disiksa? Subhanallah. Ya. Simbol yang mereka bangga-banggakan, agungkan menjadi simbol mereka, seharusnya itulah simbol yang harus mereka musnahkan, karena disitulah Tuhan mereka disalib, bukan dibanggakan, tampak patahkan, ini di sini Tuhan kami, ini dibanggakan, jadikan simbol, simbol kekalahan. Allahu Akbar. Afala yaqilun, tidakkah mereka berpikir? Tuhan melalui proses sebagaimana anak manusia lainnya. Ya, dilahirkan, menyusu, membesar. Konsekuensi Tuhan yang butuh makanan di dunia ini, yang menyusu, pasti konsekuensinya pipis, air besar. Layakkah menjadi Tuhan? Subhanallah. Ya. Ini Tuhan-Tuhan selain Allah. tuhan-tuhan yang dibuatkan dalam bentuk-bentuk patung, dipahat. Hamba membuat Tuhan, bukan Tuhan buat hamba. Subhanallah. Kebangkitan Eropa, ya, kepada kebangkitan urusan dunia, karena stresnya mereka dengan dogma tak masuk akal yang tak bisa mereka terima. Ya, kaum muslimin menganggap akan berhasil pula kita ketika meninggalkan agama. Mereka itu berhasil revolusi ilmu pengetahuan mereka kembangkan gara-gara stres dengan agamanya. Ini rupanya sumber, ya, keterbelakangan agama nih. Ya, tafsiran-tafsiran ulama-ulama mereka. Mereka tinggalkan agama mereka. Mereka menjadi ateis, maju mereka. Ditiru kaum muslimin, kalau kita mau maju, janganlah kita taat-taat beragama. Tinggalkan agama ini, tak ada. Itu mereka berhasil maju. Padahal mereka memang maju karena memang meninggalkan agama yang menyimpang dari fitrah sehat. Adapun Islam, agama fitrah, ketika dia ditinggalkan, terbengkalailah urusan kaum muslimin. Ketika orang-orang kufar dengan agamanya yang batil, kaum muslimin agamanya yang hak, mana yang menang dalam peperangan? Kaum mukminin. Ya, dari zaman ke zaman kemenangan selalu di tangan kaum muslimin. Jumlah sedikit mengalahkan yang banyak dengan akidah. Ya, Tariq bin Ziyad diabadikan namanya menjadi salah satu gunung. Ya, Gibraltar namanya. Padahal dari bahasa Jabal Tariq. Ya, subhanallah. Dahsyat. Jadi andai kata kafir dengan agamanya, kaum mukmin dengan agamanya, beradu pasti menang kaum mukminin. Ketika mereka pegang agama yang benar. Ketika ini agamanya ragu-ragu dipegang, bergantung kepada hantu, bergantung dengan dukun, bergantung dengan jimat, kalah pasti. Subhanallah. Ya, pernyataan mereka lebih canggih, jumlah mereka lebih banyak. Akidah tak ada, Allah menangkan dengan akidah. Ya, dalam peperangan ada dua gunung. Ketika itu pasukan Tariq sibuk mengatakan, ayo kita naik ke gunung Aja, ayo kita naik ke gunung Salma. Berkata pemimpin, la ila Aja wala ila Salma walakin ilallahil multaja. Bukan ke gunung kan berlindung, bukan ke gunung Aja, bukan ke gunung Salma, kepada Allah berlindung kalian. Ini kuatnya, ya, kidahnya kuat. Kalau perang dia ambil dari jimat, bagaimana mungkin dimenangkan? Subhanallah. Jadi intinya ikhwati fillah, inilah Tuhan Allah. Tuhan yang tak terjamah. Tuhan kaum musyrikin terjamah, dipahat, macam-macam. Bentuknya buat anak-anak terkencing-kencing menangis mengerikan. Nengok Tuhan anaknya terkencing-kencing ketakutan, mata terbelalak, melotot. Tidak boleh dibawa anak-anak dalam tempat altar penyembahan. Kenapa? Takut dia. Tuhannya seperti hantu dalam bayangannya. Inikah Tuhan? Allahu Akbar. Tuhan yang dicet. Subhanallah. Ya. Itulah akal ketika menyimpang. Subhanallah. Adapun Tuhan kita, Tuhan yang maha tinggi dengan zatnya tak terjamah di atas makhluknya, maha kuasa. Ini membuat hamba benar-benar seutuhnya pasrah di hadapan kebesarannya, menghinakan diri kepadanya, benar-benar mampu mensucikan Tuhannya daripada segala macam bentuk kekurangan. Tuhan yang tak pernah tidur, hayyun la yamut la ta'khudhu sinatun wala naum. Adapun Tuhan yang tidur tak guna jadikan Tuhan. Ya. Allahu Akbar. Yang menyempat dari Islam mempertuhankan manusia. Orang-orang Rafidah mempertuhankan Ali, mempertuhankan Hussein, menyimpang. Orang-orang Sufi sebagian menjadikan sebagian wali-wali mereka sebagai Tuhan-Tuhan seperti Allah. Tempat untuk meminta tatkala datang musibah melanda. Subhanallah. Ini menyimpang, bukan daripada Islam. Yang lurus fitrahnya akan berkata, ya Allah, ya Allah. Itu yang lurus fitrahnya. Yang menyimpang fitrahnya, ya Hussein, ya Ali, ya Zahra, ya Abdul Qadir Jilani. Ya, akan melahirkan keikhlasan, ketulusan dalam menyembah Tuhan yang benar-benar Tuhan. Ya, tatkala dia berdosa, dia benar-benar secara utuh mengadu kepada Tuhan, memohon ampunannya. Tuhan yang satu, yang banyak Tuhannya pusing ketika dalam musibah, yang dalam pesawat itu, subhanallah, rombongan kaum Rafidah, terjadi turbulensi. Apa yang mereka teriak-teriak? Ya Zahra, ya Ali, ya Ali. Kita ya Allah. Allahu Akbar. Nikmatnya akidah ini. Karena kita tahu Tuhan kita Tuhan yang Maha Tinggi sempurna dari segala macam aib. Ya, membuat kita jauh daripada segala macam bentuk kesyirikan kepadanya. Allah berfirman, "Dzalika bi'annallaha huwal haqq." Yang demikian itu bahwasanya dialah Tuhan Allah, Tuhan yang hak, yang benar-benar Tuhan, layak dipertuhankan. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, dan apa yang mereka sembah dari selain Allah, Tuhan yang batil. Tuhannya cecek. Ini yang mereka sembah, Tuhannya cecek. Subhanallah. Tuhan ditempatkan dalam sudut-sudut rumah. Tempatkan dupanya sedikit, altarnya sedikit. Kasih lilin untuk jaga-jaga Tuhan supaya hangat dia. Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Nikmatnya akidah, alhamdulillah. Ala ni'matil aqidah. Subhanallah. Kalau enggak belajar kita, kalau enggak dapat petunjuk dan hidayah, subhanallah. Ada Tuhan yang dalam bentuk binatang yang diagungkan. Ada yang mengagungkan kampret. Yang mengagungkan tikus. Yang mengagungkan kera. Yang mengagungkan kobra. Yang mengagungkan sapi. Macam-macam. Yang mengagungkan ular. Naga. Itu macam tak naga bonar. Subhanallah. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Wa anna ma yad'una min dunihi wal batil, apa yang mereka seru daripada selain Allah adalah Tuhan yang batil. Wa anna Allah wal aliyyu, dialah Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Tinggi zatnya, tinggi sifatnya, tinggi kekuasaannya, tak dapat dikalahkan. Al Kabir, Tuhan yang Maha Besar. Bagaimana zat yang Maha Besar dikatakan di mana-mana? Allahu Akbar. Oksigen di mana-mana juga. Subhanallah. Selama di bumi ini. Di mana-mana dalam tubuhmu ada Tuhan yang Maha Besar. Engkau lebih besar pada Tuhanmu sendiri. Ini yang membuat menyimpang kaum sufi. Ini yang membuat Hallaj kebingungan. Al-Hallaj. Hussein. Ya, yang mengatakan, dalam jubah ini tak ada kecuali Tuhan. Tuhan dalam jubah, kecilnya Tuhannya, Subhanallah. Ma fi jubbati illa Allah. Dalam jubahnya tak ada kecuali Allah jua dia. Subhanallah. Tuhan menitis dalam hamba. Inilah akidahnya kaum Nasara. Ya. Kata mereka, ittahada Allahutu bin Nasut. Kayak bahasa India ya. Ittahada Allahutu bin Nasut. Telah menyatu antara Tuhan dengan hamba. Dari orang sufi akidah semacam ini. Kata mereka, begitulah Isa bin Maryam. Berselisih kaum Nasara. Isa ini hamba menjadi Tuhankah dia? Atau hamba kerasukan roh Tuhankah dia? Bainahum khilaf, mereka berselisih. Subhanallah. Ya. Dan diikuti oleh kaum sufi. Ada Al-Jili mengatakan, ya Muhammad tu zahirnya dia. hakikatnya Tuhan. Allahu Akbar. Teori al-insanul kamil, katanya manusia sempurna ketika menyatu dengan Tuhan. Muhammad itu bentuknya Muhammad, hakikatnya Tuhan. La ilaha illallah. Nabi tak pernah katakan aku Tuhan. Jangankan mengatakan Tuhan, yang mengatakan dia tahu perkara esok dia ralat. Subhanallah. Begitulah kaum sufi. Hakikatnya ini aku al-hallaj. Bentuk lurus zahirku ini hallaj, tapi hakikatku Tuhan. Allahu Akbar. Habis Tuhan itu disembelih kaum muslimin, ditumpahkan darahnya. Matilah hallaj. Subhanallah. Tuhan mati. Allahu Akbar. Ya. Orang-orang Nasar menganggap Tuhan itu bagikan ruh yang terbang ke sana kemari. Subhanallah. Orang sufi pun demikian. Mati hallaj, ruh Tuhan pindah kepada wali yang lain. La ilaha illallah. Allah musta'an. Waqala ta'ala, Allah berfirman, Qulid'u'l-ladhina za'amtum min dunillah. Katakan Muhammad, pergilah kalian seru Tuhan-Tuhan dari selain Allah. Sana pergi minta. Apapun yang kenangkan Tuhan, yang kuasa bagi kalian, mau ke kubur dikeramatkan, pergi sana minta. Minta hajat kalian. Ya, agungkan kuburan-kuburan tersebut. Apalagi, batu-batu besar yang kalian agungkan, pergi sana. Pohon-pohon besar, pokoknya besar-besarlah. Datangi sana. Kalau batu kecil enggak pernah jadikan Tuhan, tapi batu besar jadikan Tuhan. Pohon besar jadikan Tuhan. Kasih sarung-sarung untuk Tuhan-Tuhannya. Kata Rasul, kata Allah, katakan Muhammad, pergi sana minta kepada sesembahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. La yamlikuna mithqala dzarratin fis samawat. Mereka tak punya apapun di langit sana, wala fil ardh, tidak pula di bumi. Ya, mithqala dzarrah, seberat dzarrah pun mereka tak punya kekuasaan. Dzarrah itu binatang terkecil yang diketahui bangsa Arab. Lebih kecil daripada semut yang maha kecil. Sebagian menafsirkan dengan terjemahan apa? Biji sawi. Apa lebih kecil daripada biji sawi lagi? Biji bayam. Apa lebih kecil daripada biji bayam? Karena tahu mereka biji sawi, mereka sebutlah dzarrah dalam makna biji sawi, padahal bukan. Ya, simbol yang terkecil. Tak punya mereka sekecil itu. Ya, di langit ataupun di bumi. Wa ma lahum fihima min syirkin. Ya, tak punya mereka sedikit jua pun ikut sertaan di langit sana maupun di bumi. Subhanallah, bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walaupun seberat dzarrah. Wa ma lahu minhum min dhahir, dan tidak ada satu pun penolong Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersekutu dengannya, tidak menolongnya. Wala tanfa'us syafa'atu. Tak berguna syafaat indahu di sisi Allah Tuhan yang Maha Agung. Illa liman adzinalah, kecuali kepada makhluk yang dia izinkan, semacam para nabi dan rasul. Ya, orang terbunuh dalam peperangan, anak-anak yang meninggal kecil dan sejenisnya, baru Allah berikan izin memberi syafaat. Hatta idza fuzzi'a an qulubihim, tatkala hati mereka kecut dan takut mendengar suara Allah, ketika Allah berkata-kata di langit, pingsanlah mereka semua, yaitu para malaikat. Tatkala mereka bangun daripada pingsannya, siuman daripada pingsannya mendengar begitu dahsyatnya suara Allah yang Maha Agung. Qalu, para malaikat berkata, "Madza qala rabbukum?" Tuhan kalian tadi bicara apa? Qalul haqq. Mereka berkata, "Tuhan Allah berkata yang benar." Wa huwal 'aliyyu, dialah Tuhan Maha Tinggi, Al-Kabir, yang Maha Besar. Allahu Akbar. Besar Allah Subhanahu wa taala. Langit bumi begitu kecil dibandingkan dengan kekuasaan Allah. Dia katakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumil qiyamah, bumi digenggamnya sepenuhnya dari kiamat. Was samawati matuyyatun bi yaminihi, langit yang begitu luas 7 lapis semua dia gulung dengan tangan kanannya. Jalla wa ala. Wallahu alam. Insyaallah. Dan kita lanjutkan kalau ada waktu di kesempatan yang akan datang. Ya, kajian kitab kita ini Fiqhul Asmaul Husna. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.